bongkone. Nyapa le. Bongku jantenan aja nih. Kene kene kene kene kene. Boe. Pasti anak karpe. Si orang unu sombong. Macan bongku yo aju dingin nih. Anakku yang bau. Ayah wong sing nom kene kok dadi bongku terus piye nom? Ya gak apa-apa cek mata. Tenanan. Tawanan. Aku njalalo. Jalo apa le? Tenanan dituruti. Tenanan. Men lu boyo. Nek sanggup. Sanggup. Oke. Okay. Tenanan sanggup. Oke, okay, bos. Aku njalo. Tinggal. Aku ngono kuwi to, Mbok. Rungokke mboke ya. Aku wis urip pancen suwi tenanan. Rungokke mboke sih. Oke, Bos. Karo sapa? Bele lho. Tole. Tenanan, aku ora apa-apa milih. Iya. Tenanan lho ya. Gedang milih. Mbok turuti lho ya. Insya Allah. Sing penting ono ono apa nyawane kok aja golekan koyo sampean kuwi mbok rokok sing gelem kayu pun sampean kok iki wis mendem wedoan. Aduh cipo ora bisa turu. And then